أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن غبت أمه لن لمن غيب سبمبك Awin tanat adawa narima kacegah ya om falil jadati maka utawi hadona ikut tetep kaduen ini ni alal asohi ing dalam mungguh kaul asoh alal sohihi ing dalam mungguh kaul sohih. هذا كله في غير مميز هذا وتويك لهيك مذكور كله سك بهذاك تدبين دلم ليان وانك كان pintar والمميز إن افترق أبواه لن يدوي بجه كان pintar Iku lamun arima pisah sapa bapa biang rarana memayiz kana makana yang memayiz indaman iku tetep ing dalam sanding wong ikhtar kang milih yang memayiz saking karone Baingkana fi ahadihima jununun makalamun ana ikut dedeping dalam salah sewijini karone abawahu iku edan au kufrun atawa kufur au ikun atawa kaula au fiskun atawa fasiq au nakahat atawa nikah ya mar'ah fal haqqulil akhar maka utawi hak hadona ikut tetep kadue kang wawon wa yukhayaru baina ummin wa jadin landan kornili hiya mumayiz ing dalam antarane mbok lan aki wa kadalan iku kayain wa jadin akhun awamun utawi dulur lanang atawa paman au abun atawa bapak ma'a ukhtin sumertane dulur wadu au kholatin atawa bibi fil asahi ing delem mungguh kaul asah wa ini taralan lamun milih ya mumayyiz ahadahuma ing salah sawijine karone abawahu summa lakhara kali-kali ingkang uwune huwila ilaihi maka den alihaken apa ilaihi maring akhar fa ini taro maka lamun milih ya mumayyiz ala baing bapane Fa'in yaqdarul aba zakarun lam yamna'u maka lamun milih ing bapakne sapa zakarun bocah kang lanang maka ora nyegah ya abu ing zakar ziyaratumi ngaziaran mboke ya zakar wa yamna'un zalan nikah ya abal unzani bocah kang wadon wa la yamna'u lan ora nyegah ya abain unza dukulan wa la yamna'u lan ora nyegah ya abain um yamna'u unzan wala yamna walan orang jika ya baing umau dukulan ing manjing alai maing gadas ing gadas garone wala dain ziaza iratan alekang ziarah wa ziaratu maroh biayamin dan utawi ziarah teh iku sebalenan ing dalam pirang-pirang dina. Almarhum bapak tadi kurang disebatkan namina nu parantos mayunan kurang balik katane menghadap Gusti. Orang doakan sakumaha tadi sadayana dulur urang, tatangga urang, kawauh urang dihampura sakabeh dosana. Ilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere naimul kubri. Terakhir tatangga urang, dulur urang, karabat urang, kawau urang dina taun ieu nutos mangkat ka tanah suci. Oge nu bade mudah-mudahan ku Gusti Allah dibere kajembaran, dibere sehat walafiat, dibere jag-jag waringkas, bisa ngalaksanakeun rukun Islam nu kalima, ngalaksanakeun haji jeung umrohna. Berikut ziarah ka Kangjeng Rasul kalawan salamet, aya halangan nanaon, bisa balik deui ka lemburna masing-masing kalawan nyandang haji anu mabrur, haji anu makbul. Urang geuna encan mudah-mudahan dibere bisa dibarokati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Urang mulaikeun tentang hadonah. Santri mabab hadonah teges dibulak-balik teh dina unggal kitab fikih. Ayo dibaca mah henteu dibulak-balik we. Hadonah ngaranna urusan kitu tanggung jawab urus-urus terhadap anak terutama budak keneh anu encan bisa istiklal, encan bisa mandiri. Kitu keneh keluarga kudu ngurusan nu henteu bisa mandiri pengurusanana tentang model, tentang nu edan model anu walah wah weuleuh weuh kitu teh eta kudu diurus sebab eta di jerona tetep aya hikmah nu urang henteu paham. Lamun aya hiji budak kuari ditinggalkeun ku indungna atawa ieu budak teh eueuh panyalindungan lantaran indungna jeung bapakna fafirak, indung jeung bapakna papisah. Di akhir zaman ayeuna mah ieu ngomong talak teh paduh hayu. Paduh hayu bae abong teu meuli teh bahasa. Ribut-ribut talak sia ku aing. Ribut-ribut talak sia ku aing. Baraha hayangna sia talak ku aing? Hiji bae teh ku majikanna 7. Sia ulah kagok-kagok. Jadi teteh kajen teh ingkeur mah. Warah antep kadek tolak balik siaga itu tolak siagai keur marah geus eureun mah marah nang geus sadar kaduh aduh aduh ngama inget terus ras ka anak ega gede nama tuh lain ka anak apa majikan anak be teteda lain saetik warimanya kuayanak itu urang nungara raji behela singarade sungut baham lisan jaga marah mamarah beturutan sidina Ali be menyana memunwarah tilok ngajawab ke Siti Fatimah menghindar langsung ke masjid ngadapa eta sidina Ali cek sidina Ali pan pemajikan mah dilawan salah teh dilawan salah di medan laga manyana dipake kasihin ku kafir boro-boro kafir setan geuseun tapi di imah tangga mah tetep nyana kacarekan bae ku pamajikan tinggal lawan atuh pamajikan dilawan ulah tinggalkeun ulah kebel-kebel ninggalkeun jadinya deh cager deh tas muruh urang menghindar ka warung ngarokok tekebel gengnya nananyakan ke anak naik bapak siapa mana emang kos gitu tangan los atau kukma baik isin aing tangan siap pan gitu tawa weman mantak ulah sok babarin ala nis kos gitu banyak asal tinggalkan baik aja baik kamananya sewiti isu datang ke sore besi terbalik lah bapak siap emang mau terbalik kurang tadi marah lain kuna naon atuh nganggur bae cek. Ta ieu teh kieu maksudna loba jasa ku ari ustad, loba jasa ku ari kiai, tapi lain ti pasantrenan tambah kiaina. Dua tat. Anu ngahukuman nalak keur marah teu jadi cenah. Ah, ieu de kumaha hukum dipake ulin-ulinan kos kitu. Sebab cenah cakena keur marah. Kadieukeun kiaina aya jelema nalak teu marah keur ngarendeng sayang engkau akeun akatua ku kutolak ya teu malaya dagorkeun habek teh kiai nalak sih keur bener tilok aya nalak mah pasti ge cekcok minimal gelas tilu mah geus peupeus eta cenah ieu mah jeung keur marah atuh emang keur marah mah teu kudu dijaga ge sia de jadi nalak keur marah geus teu kudu nanyakeun deui ka pangajian mana bae keur marah. Jadi sanajan nyana teh keur amprekan marah kesereng. Jadi geus teu kudu tanya tanya deui. Sebab lamun nanya deui oh teu jadi cenah keur marah mah atuh. Tah soekeun sungutna. Aya nu nalak keur teu marah moal aya ja. Moal aya nalak keur happy-happy. Moal nalak mager marah kabeh jadi tuh sing ade nah iya kuari bae geus urusan talak mah kos gitu anak terbengkalai cek kamari lamun eta budak basi keneh beki nyusu nu nyusuan indungna mun indungna aya cai susuan kudu siap nyusuan taetatea lamun aya indungna kuari ma indungna eueuh ieu rek dimasalahkeun teh anak kuari terbengkalai lantaran encan bisa mandiri jang urusan dirina ngisang sorangan encan bisa dahar sorangan encan bisa make papakean sorangan ge can bisa butuh bantuan indungna kuari indungna eueuh bapana geus puguh jadi bapa pirak ieu nah ieu kuari indung nu bertanggung jawab indungna eueuh kumaha cik musani wa in gobatil lamun gaib indungna yana eueuh kaayaan eueuhna misalna maot lindung nungurusan eta budak tekalayan paeh misalna da eta tea beralih pengurusan anak kuari kasa falil jaddati pengurusan budak eta adalah kaindungna eka makolot. Makolot diindung, makolot diindung. Atawa diurus menang sabulan, menang dua bulan. Nah, kuari indung nu asli eta edan. Edan tengah-tengah perjalanan edan. Nah, ieu alihkeun ulah diurusan ku indung nu edan. Bisa-bisa dikulub gunyana. Pajar daging embe ke anak deui. Ulah nu edan atuh ngaranna ge. Geus, ambil alih langsung ku makolotna falil jaddati. Ala sahih. Itulah pengurusan teh nya mantak rapi. Urang lamun ngadengikeun dina urusan agama Islam maka syariat. Anjakale di negara urang mata maka syariat Quran ngan dibaca, dibaca, be hadis dibaca, dibaca, be diterapkan di negara mata. Kudu kumatu kiai nu bagus be diterapkan. Ieu mah pantu urang bae nerap-nerapkan sorangan. Mampuhkan urang teh giring urang teh ku syariat. Ja Indonesia teh termasuk negara terbesar di dunia. Nu umatna adalah kitu beragama Islam. Lain seetik di Indonesia. Untuk Amerika siun dan ke orang Indonesia. Siun nama tu salat ente nante wayah melum gereja mahayu bahar. Ada siun. Itu cek orang Nasrani itu budak salat ente nante tapi giliran demo panghela anak bergetai kan pugu nu kadar itu nuti hela teh. Nusok sholat mah jupan dari buku. Kau mau kiai nama jupan dari we. Tetap mantek Amerika sian dan sian emang kau mah. Sian tak kos gitu ta. Tepuguh perhitungan orang Indonesia. Jadi sian. Nekat orang Indonesia. Nekat. Pugu usaha tengojek gene nelebatur pamajikanna dua ngeunaheun amat teh diukur ku nyana nekat nyandung watu tsunami teh nekat teh kitu ngaranna teh eta dibelar aja loba jasa nu kos dibojong nu karar itu teh pakaci kupa pasar Kamis teh teu tetinggaleun eta kos karitu masyaallah. Eueuh kuari indung nu rek urusan budak teh maot alikeun jeddati atawa tengah perjalanan sabulan dua bulan indungna edan ambil alih ku makolotna tetete nomer kahiji nomer kadua na teh dijelaskeun babitu zalik annal grib idzam tanakanatil hadana liman yali. Langgeranana nurutkeun cek ahli fikih menang nyotek tina usul fikihna sanyana karabat anu deket pertaliana jeung eta budak di mana-mana teu bisa ngurusan alihkeun kanu leuwih deket kanu leuwih deket artina eueuh ieu emakna ka makolotna eueuh makolotna adi emakna eueuh adi emakna teteh emakna bibi meureun atawa ua eueuh bibi jeung uana kuari teh yeuh coba ayeuna mah neangan anak tetehna coba eueuh anak tetehna ge nu rek ngurusan neangan anak adina masyaallah gitulah nya annal garib idzam tanakanatil hadalah limayali neangan. Ternyata makna maot, makolotna maot, diteangan bibikna eueuh, anak bibikna eueuh, uakna ge eueuh, anak uakna eueuh. Tetep budak teh perlu pengurusan, teu kudu ka pantai asuhan heula nurutkeun cak agama mah. Teu kudu ka babysitter cicer lantaran eta mah kan kudu dibayar kos kitu mah ja eueuh nu lillahi taala. Ka mana atuh tah ieu pengurusan budak? Wasani takunul wilayah lis sultan maka nomor kedua pengurusan eta adalah kalurah. Untuk milih lurah nanu bener nu nyaho pertanggungjawaban tentang agama nalika kieu ari keur urusan jual beli tanah mah SPPT dan lain sebagainya oh babarieun teh mah lurah bahkan aya anu bisa dijual dua kali tilu kali ku lurah di Amerika tapi di dieu Malaya. Mun anu kitu lur Amerika eta kos kitu. Tinggal ngerebekeun bae ka neraka. Eta kos kitu. Lurah teh hese teu tanggung jawab. Masukan cak lurah sedekeun ieu mah perlu pengurusan. Camat. Cak camat teh aduh aingnya sarua bae. Bupati, wali kota, sultan. Wah, cenah ieu bacak bupati ge encan aya dana jang pengurusan nu kos kararitu mah sedengkeun lain hiji ge teh sakabupaten teh unggal kecamatan aya bae meureunan 50 mah mun ditampung sakabupaten kali 12 kecamatan saeuhe. Aya hiji onam cak bupati dua. Komo mun awewe mah diurus ku aing, bale kawin ku aing. Emang bupati ondo kabeh ge. Nah, ieu mah teu bisa diurus antara ku loban gubernur. Sareuri bangun geus boga pilihan masing-masing. Awas ya milih konde bae. Sabodo tamatanggung jawab di akhirat bae masuk pokona. Masyaallah, masyaallah. Tuh. Kaditu na ka ujungna atuh ka presiden, mantak kudu aya tah. Geus kudu nyieun ku ari mah usulkeun ku urang ka presiden, tolong dibuat di Indonesia menteri tentang pengurusan anak yatim piatu. Duh, kos kitu dah. Geus kos. Yatim piatu anu geus bener-bener statusna eueuh anu ngurus. Eta dijieu. Diangkat ku kulang ke salah saurang nu di dieu jadi menteri. Mana menterina sakola na ge SKB. Jadi menteri. Kahayang doang gede jadi menteri. Dijieun lah kekurangan kene di urang kan terbengkalai jang nu edan tah sanu ngurusan. Mun urang liwat ti dia ka Pandeglang manggih bae dua mati luta anu teu make calana. Mending mun leutik. Deres mun lalaki. Pugu ieu mah woman. Ya Allah, ya Rabbi. Teu make calana, masyaallah. Eta teh ti Tangerang tepi ka Pandeglang 2-3 manggih. Mun urang ti dieu ka Bandung, ulah jalan tol, Jalan nu biasa, masyaallah. Sabaraha di toko Tangerang we ge ta eta teh nu tanggung jawab saha keluarga. Ternyata begitu diselidiki keluargana eueuh anu tanggung jawab, ya otomatis sahibul wilayah kunaon atuh nya jadi pamarentah urusanan nu kitu. Budak anu teh istiklal urus ku pamarentah jeun penampungan nu edan jeun penampungan anu sapeh jeun penampungan nu sapeh teh dilemah teu bisa ngendalikeun diri teu bisa ngurusan awak duit anakna butuhkeun keneh pake meuli majong eta sapeh eta nu kos kitu tatangga mah teu dahar kunaon nyana meuli petasan. Beuh cak tatangga nu teu dahar padahal mah eta ngan saukur jang ceuli doang mun dibikeun ka aing anak aing loba jasa coba teh ceurik tah. Ceurik nyana mah huhahehe eta kapan jeung sinden. Aieu mah ceurik nu teu dahar teh. Tah eta sapeh kendalikeun ku camat. Tampung ai perang meuli petasan na camat. Tah eta kos kitu tah. Ieu di Indonesia can anggeus. Taruhan teh ge. Aya menteri sababara macam tak diantarana kuari menteri pikeun pengurusan nu kos kitu. Tuh. Sahibul wilayah. Lain eta bae pemerintah teh kamalau gobal waliu pin nikah au adola. Sebagaimana aya hiji awewe eueuh walian sedengkeun deuk nikah. Tanyakeun bapana, eueuh maot. Tanyakeun coba bapak kolotna, eueuh. Tanyakeun kakakna nu saindung sabapa, eueuh. Tanyakeun coba nu sabapa, eueuh. Mamangna, eueuh. Uwana, eueuh. Eueuh kabeh. Neuk nikah ieu kumaha ieu? Eta adalah lurah nu kudu nikahkeun. Sing ada sakali deui lain nikah, nikahkeun. Teh ku lurah deui ditiga. Salah nikah jeung nikahkeun. Beda ngomong seuting bae bahaya. Kaya lurah di dina iya makanan aing koreng kuduku aing cina di tikana nikahkan goblok masih salah taeta nikahkan teh lurah sultan iya mimiti lurah sohibul wilayah camat sohibul wilayah bupati sohibul wilayah gubernur sohibul wilayah eta teh lamun lain woman. Mun lain konde, konde mah teu bisa. Nyanya jadi lurah, junyana nikahkeun teu bisa wewe mah. Tah aya kekurangan. Mun muludan kudu datang. Oh, tidak bisa. Kunaon kana keur nipas. Jore pan. Tah, ieu sahibul wilayah kama lau gobal wali pin nikah. Adola. Wali nama ayah, bapana ayah, ngan bapana tereak nikahkan. Ditanya alasan tereak nikahkan, mugen baik. Pak, abdi ieu geus boga calon. Makna geus sarua we teh hayang aing. Moal aing mah moal nikahkan ka siap pokoknya. Moal ngawalian. Ditanya dasarna ieu teu mantak teu gawalian emang teresep kana ona ieu apakah teu sakupu atau kumaha pokoknya moal bae aing mah. Adol teh teu nukus kitu ngaranna. Embung aing mah moal ka nikahkeun jeung moal nikahkeun bae geus aing mah kasih teu hayang aing mah. Sedengkeun ieu kan butuh teh eta teh kudu kumaha tah nu adol kitu. Hakim. Hakim teh sultan sahibul wilayah. Ya camat. Lurah camat gede cek camat teh gede digakeun gede. Bapak aya ayeuna mah maju teu daek nikahkeun eta bapak teu meunang pindah nu kos kitu mah bapak aya ngan teu daek nikahkeun teu bisa pindah ka bapak kolotna teu bisa pindah ka kakakna eta mah kudu bapakna we bapakna embungan nikahkeun embung we pokona mah teu kudu hese-hese lompat ka Pandeglang lompat ka Bogor lompat ka Cianjur teu kudu camat nu kudu nikahkeun nu paling hebat bupati. Bupati henteu lamun bupatina gering setruk teu bisa nikahkeun misalna atuh pocot. Pocot jadi geus terganggu teu konsen loba masalah nu kudu ditangani terutama pernikahan nu eueuh walina atawa aya ngan teu daekeun bawa ka bupati. Bupati nu kudu nikah. Bupatina teu bisa wakil bupati. Nano-nano. Teu fungsi wakil di Indonesia di Tangerang mah teu fungsi. Eta mah ngaranna kana hadamun kos eueuh bae eta mah. Iraha rano nyeun kegiatan-kegiatan di Tangerang baik keagamaan maupun kepemerintahan encan aya jalan buatan Rano Karno. Encan aya gedong buatan Rano Karno. Encan aya artinya teu bisa komunikasikeun kecuali nikah. Ahli meureunna nikah mah. Ieu teh artinya tah sahibul wilayah teh coba kudu anu smart pikiranana kudu anu hemat pikiranana sehingga nyana teh bisa ka dieu ka ditu ieu keur carita bagian agama tuh entek sing ade jadi kudu wilayah takunul wilayah li sultan kama lau gobal wali fin nikah au adola. Nah jadi fungsina loba jasa kitu. Indungna eueuh alikeun emak kolot. Eta teh lain sebatas eta. Hartina andal gorib idan tanakana til hadanah limayali. Oh emak kolotna berarti bibina. Oh bibina berarti uakna. Oh bibi jeung uakna anak uak anak bibi. Ternyata eueuh kakara ka sahibul wilayah. Eta teh hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin sadayana nu tadi dicaritakeun ku urang ti awal tepi ka dieu kulluhu sakabehna teh eta teh dina pengurusan budak anu encan tamiz pengurusan budak anu encan bisa mandiri can bisa ngurusan sorangan ngising can bisa ngisang sorangan dar can bisa ngahuap sorangan make papakean can bisa ngasupkeun kana leungeunna jeung ngancingkeunana jingjet bae can bisa sorangan ta eta teh perlu penanganan sakumaha tadi ta penanganan ieulah nu disebut abona. Wal mumayyizu ini taraka abawahu kana cindaman yakhtaro minhu makwari mahkumaha lamun aya budak teh geus tamiz ukuran tamiz teh ukuran mana ieu teh lamun ngitung kana umur mah ieu adalah umur 7 tahun biasana tamiz tapi wasanu tamiz galiban sapusinin aw samanin takriban Lamun gujiku umur mah 7 tahun, 8 tahun eta budak teh geus bisa kuari mangisi ngisang sorangan, mun dahar ngahuap sorangan, mun mandi bisa make sabun sorangan, bisa make baju sorangan, umurna 7 tahun, 8 tahun. Cuman eta adalah galib. Kadang-kadang budak umur 6 tahun ge geus tamiz. Hitung teteh tamiz. Kadang-kadang budak teh aya umur 5 tahun ge geus tamiz. Hitung tamiz. Kadang-kadang aya anu kekurangan mah 8 tahun ge masih kene can bisa mandi sorangan nurutan bapana baheula meureun. Teteh umur 7, 8 tahun, 9 tahun ge masih kene can bisa ngahuap sorangan, kadang-kadang kudu dihuapan keneh bae. Aya teteh anu kos kitu encan tamiz teteh budak teh kajen guku mage. Jadi ieu mah galib 7, 8 tahun. Goer galib da? Mungkin 6, mungkin 5, kaluhurna mungkin 8, mungkin 9. Nu jelas mah ieu adalah tamiz bae. Deuk sabaraha bae umurna patokan genep patokan 7 jeung 8. Ayeuna mah lamun eta budak geus pinter, pinter maksud di dieu mah adalah bisa ngisang sorangan, dahar sorangan, make baju sorangan. Lamun indung bapana papisah, tah ieu pengurusanana teh henteu meunang dipaksa. Kudu kumaha atuh? Cek ajengan musonib di dieu wal mumayizu taraka abawahu. Lamun budak anu pinter di mana papisah indung bapana kana cinda maneh tarobih minuma. Eta mah bikeun ka jelema nu dipilih ku nya lantaran pinter nyana geus boga pilihan. Tanya, "Ceng, emak jeung abah teh papisah, patali jeung naon ieu papisah teh? Jeung ekonomi, masya mah baheula teh keur abah boga duit mah, Bu. Ka abah teh sayang-sayangan, barang rada kurang ayang-ayangan. Barang kuari mah tu abah sia, ieu kuari dipiceun." Geus kuari mah abah teh ieu papisana ieu mah jeung mah geus pinter ieu deuk milih ka abah apa deuk milih ka emak pengurusanana terserah sia tah titah milih. Kula malah deuk milih jeung abah bae yo jeung abah teu meunang dipaksa ku indungna sebab geus boga pilihan. Kula mah deuk milih jeung emak bae. Kumaha pemilihnya le bae? Tuh kos kitu. Teu meunang. Pokana mah urang papisah anak adik kabeh teu bisa kitu. Orang papisah, anak, jang siap kabeh. Teu bisa kitu, tanya tanu geus pinter mah kecuali nu encan. Mun nyusuk keneh, indungna sakumaha tadi teh. Ieu mah geus boga pilihan. Sedengkeun geus sakola, budak teh aya teh 7 tahun mah geus sakola kelas 1 atau kelas 2. Geus boga pilihan sorangan, ceng. Mah jeung abah teh ieu teh teu bisa dipertahankeun. Emang kunaon kitu? Badai ngamuk. Oh, iraha keur peuting anjulan-anjulan diranjang. Mana juanya? Iya, pokona geus kitu beceng. Teh ya ceng kan keur sakola kelas 2 butuh pengurusan aceng teh biaya jeung sajabana mah tung ge minta ieu mah kuari mah ndek milu ka emak apa ndek milu ka abah. Kalo ndek milu ka abah bae mangga. Kalo ndek ka emak bae Masya Allah, urang lamun keur kieu mah ieu mun keur kieu keur tararenang. Nyaritakeun kos kitu teh sedih. Nyaritakeun kos kitu sedih. Apa mungkin budak titah milih kos kitu asana teu wasa urang, tapi lamun kabeneran datang tsunami mah teu sarua bae. Atuh enggih ge pada bae ge. Weh, nya atinggalnya. Ora apa-apa. Apa-apa. Geus ka ditu mah geus kos kitu we pokona mah. Atuh geus kumaha atuh tetep terpaksa kapan karunya tinggal karunya. Misalnya pamajikanna teu bisa dipaksakeun de kumaha. Atawa salakeun teh bisa dipaksakeun lantaran kecocokan rumah tangga teh ieu teh imah tangga mah imah tangga bae tapi awet rajat imah teu betah aja sok kabawa salat yeuh cek salakeun teh ieu boga pamajikan aing sok kabawa salat riweuh jasa ieu mah asa leuk berjamaah berjamaah mah lulu duit wah teu beres teu beres ieu boga pamajikan teh eta awet rajat teu ngeunaheun panata kos kitu. Ya otomatis kan anak tinggal anak sebab kadituna pan dia lain deuk ngurusan sia bae aing teh hayang aya katenterman jadagang sakieu mah luar biasa ai adapun haji beak atuh teh pan urusan Allah atuh nasib ti Gusti Allah aing teh hayang cara batur bisa ngaji kadanan unggal peuting unggal poe mah atuh saminggu sakali kabelah dituna aing hayang tentrem Jumat atuh hayang isuk keneh jeung boga pagawean ieu mah pagawean teu boga ka pasar henteu dagang henteu tani henteu Jumat jam 12 kurang 5 boloon teu jelema pa blon atuh naon gawe teh si budak Ai kitu mah, itu jam 11:30 pantes bae ja karyawan ieu. Itu seber jam sa? Jam 1:30 pantes bae jajanna mah tu di pasar ieu. Hari itu jam sabaraha? Jam 11:30 ja pantes bae ja tani ieu. Ai sia jam sabaraha? Jam 12:05. Emang tani henteu, pasar henteu, karyawan henteu. Sia mah ieu naon gawe atuh aing mah? Aing ngalamun. Eta tolol jasad. Eta di bojong kos ka ditu eta jalung. Insyaallah. Insyaallah. Tapi mah ingat yang tenang le, bisa ke masjid jam kadanan cara batur itu jam 9, jam 10, 10, 11:30. Asana ngenahin, merian kaburu sholat duha, kaburu sholat tasbih, kaburu maca sholawat. Itu lamun tentrem di imah tangga ngenah. Coba lamun tentrem. Ke masjid, bakal masjid, langan datang ke masjid, lain maca sholawat. Cager mual bika ngainya. Koski amat asalnya. Jangan lu batur aku ngeneheni matang aing nasib aing koski aing di baledog mual ya balik. Untungna mah pan teu balik gegeran di masjid ge. Ngalamun bae di masjid ge. Ku batur mah pajar daekan orenganan problem. Awak ka tentrem. Udang tipe tinggi mah tahajud nu geus kada itu. Udang mah udang. Tak bae. Majikan ka mana ileungit. Misah ye. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Lain kacai, ngalamun. Datang ke Irai sih beres ke pemajikan. Jadi dukun genong geus gua ingin pemajikan. Mal bisa ibadah. Tadi mulai lah, aing daripada tu bisa ibadah mah. Kos eueuh deui bae tuh. Lalaki mah pan kos gitu. Kos eueuh deui bae, cek kiai hayang nu putih ka lampu. Nganu hideung ka berbes. Ayah nu gelis putih adat gede Lampung Palembang. Boro-boro kasasa kami toh agak sesebren. Ayah nu bager jasa dititah ieu daek titah itu daek kasawa ge daek ngan hideungna. Ya Allah. Tah ieu mah teu beres si mah tangga. Urang keur tenang, urang keur tariis nyaritakeun titah milih anak. Sia deuk milih indung teh deuk milih abah. Beuh urang teu wasa. Tapi lamun kajadian bebeneran pasti terjadi kos kitu deuh kumaha deui atuh. Nah, jabatur ge embungan wareunanan pipisahan teh. Nah, ieu mah kan terpaksa. Teh tetep kudu titah milih inda man ikhtara minhuma. Fa'in kana fi yadihi majununun au kufrun au rikun au fiskun au nakat palakul lil akhir zaid jeung sarwiti teh ieu kuari imah tanggana teh keur teu beres sajupa pisah kuari ieu budak teh perlu pengurusan. Barang kieu budak teh milih ku ari mah milihna milih indungna tengah jalan indungna edan ka bapana ke milih ka bapana tengah jalan bapana edan ka indungna ke atawa milih ku ari ka indung tengah jalan indungna kufur endahan asup Kristen naudzubillah min zalik indahkeun ka bapa atawa bapana anu kufur teh endahan asup Yahudi indahkeun ka mana sebab edan kafir teu boga keahlian dina pengurusan atawa jadi budak kuari mah perang barang perang manehanna kaboyong ku kafir ka ditu geus status kuari jadi budak jadi jual beli dijual belikeun teu bisa ngurusan kos kitu mun bapana kuari jadi budak ka indungna keun mun indungna jadi amat ka bapana keun atawa pasek-pasek teh eta khurujun anil taat. Kuari mah ieu teh bapana teh salat tadi nama jasok sok salat kuari mah teh salat bareng papisahan jeung indungna eta teh diurus kuna teh salat bahaya boro-boro ngurusan anak ngurusan diri aja teh salat bahaya ke anak kababawa ka ditu indahkeun ka indung ieu sarua bae tadi di indungna salat keur imah tangga jeung salaki nu eta mah barang kuari jadi rangda teh salat make gincu bae wandel luar biasa nagog bae di puri muatan apem-apem. Aduh sakuma beca teteh gua hari mati salat jana boro-boro ngurusan anak ngurusan diri nage teberes indah ke tuh masya Allah Awana ka eta tawa indung nanung urusan budak pengan ku ari mah barang meunang 2 3 bulan 4 5 6 bulan. Atuh indungna teh aya nu ngagaet deui kawin deui jeung nu sejen eta budak kulantaran indungna nikah deui jeung nu sejen fal haqqul lil akhir hak pengurusan pindahkeun ka bapana. Wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله